berdua, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Jangankan untuk merayu, apalagi bercumbu, bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu, gugup keluh dan kaku memandang. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, tubuh berdebar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu mengatakannya padamu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak. Tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu mengatakannya.